بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة في الله، hari ini kajian Ustaz Wahib, beliau berhalangan hadir karena keluar kota, maka saya ditunjuk untuk menggantikan beliau, dan kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib. Pada kesempatan sebelumnya kita telah menyebutkan adanya dua tarikan kuat antara bisikan malaikat dan bisikan syaitan. Dan kita telah menyebutkan bahwasanya ada pintu-pintu masuknya syaitan. Dan situlah syaitan bermain dan berperan. Yaitu pintu syahwat, pintu al-ghadab, kemarahan, dan pintu al-ghaflah. Dan senalah dia masuk. Dan senalah dia membisik-bisikkan kepada manusia. Ya. Kemudian setelah itu kita sebutkan juga bahwasanya Allah juga berikan bagi manusia ya kekuatan dengan bantuan ya untuk menaklukkan dirinya senantiasa menyeru kepada kejelekan, namanya an-nafsul ammaratu bisu, ya, dengan cahaya. Allah bantu manusia dengan cahaya ilmu, cahaya iman, dengan akal sehatnya yang dapat menjauhkannya daripada ya hawa nafsu. Terakhir kemarin, senantiasa seseorang itu di antara dua seruan, ya, seruan malaikat membisikkan kepadanya, ya, al-hadar al-hadar, waspada waspada, jangan ikuti jalan tersebut. Fa innal mahalika wal matal wal matalifa baina yadayk, di hadapanmu itu ada jurang kehancuran kebinasaan, di depanmu itu ada neraka jahannam. Wa anta sayyidul haramiyah, engkau itu sedang diburu oleh pencuri. Wa qutta'at turuq, tukang begal. In sirta khalfa hadzal dalil, kalau kau ikuti penunjuk jalanmu itu, guide-mu itu, maksudnya bisikan syaitan, ya, engkau akan masuk ke dalam jurang, engkau akan binasa, engkau akan dirampok, dicuri. Fa huwa yuti'un nasiha marratan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa yuti'u an-nasiha marratan, ya, fayubayyinu lahu rushdahu wa nushahu wa yamshi khalfa dalilil hawa marratan fayuqata'u alaihi at-tariq. Dan orang ini, ya, senantiasa dia antara dua keadaan. Terkadang dia patuhi bisikan-bisikan malaikat yang menjelaskan baginya jalan kebenaran, jalan petunjuk. Terkadang dia ikut di belakang, ya, guide itu syaitan datang di belakang yang menunjukkan bagian jalan untuk menikmati berbagai macam hawa nafsu yang haram. Wa yuqta alaihi tariq, ketika dia ikuti jalan syaitan ini, maka terputuslah bagian jalan kepada tujuannya, yaitu Allah dan negeri akhirat, surga jannatul firdausil a'la. Terputuslah dia. Ya, akhirnya dia pun ditawan oleh syaitan. Mungkin diikat, mungkin dipenjara. Sebagaimana orang ingin sampai kepada tujuan, di tengah jalan dirampok, diambil semua hartanya, diikat, sebagian dibunuh. Ya, sebagian campakkan ke jurang, tak sampai dah dia kepada tujuannya. Tujuannya Jakarta, tapi tak sampai. Kenapa? Di tengah jalan, ya, dirampok, hartanya diambil, dia diikat, dibungkam mulutnya, syukur-syukur dibuang di jalan, ini dibuang di jurang. Kadang dipenggal kepalanya, tak sampailah kepada tujuan. Karena mengikuti, ya, perampok, syaitan. Begitulah perumpamaannya. Wa yu'khadhu maluhu, hartanya diambil, wa tuslabu thiyabuhu, bahkan pakaiannya pun dilucuti. Fa yaqulu, orang ini yang mengikuti penunjuk jalannya syaitan, Kadang-kadang dia bertanya padahal dia tahu jawabannya. Tura min aina utitu. Mengapa bisa terjadi hal seperti ini? Mengapa aku bisa dalam kondisi seperti ini? Padahal dia tahu itu jalan-jalan yang berbahaya, tapi tetap dia tempuh, tetap dia ikuti. Padahal di samping kanannya ada jalan yang terbentang luas, jalan tol yang mulus. Di sana banyak para penjaga, banyak para polisi-polisi lalu lintas yang menjaga, pos-pos penjagaan penuh, padat. Di sana ada keramaian, tapi dia tempuh jalan ke kiri. Jalannya bercabang-cabang, membingungkan. Jalannya banyak jurang, jalannya banyak rampok. Ya. Wal ajabu annahu ya'lamu min aina utiya. Padahal hakikatnya dia tahu kenapa dia terperosok ke dalam kebinasaan ini. Dia tahu karena dia pilih jalan yang kiri. Dia ikuti penuju jalan yang menyesatkannya. Dan dia tahu itu jalan menyesatkan, tapi dia ikuti. Wa ya'rifu at-tariq allati quti'at 'alayhi wa ukhidha fiha. Dia kenal sekali jalan ini adalah jalan yang dipenuhi oleh para perampok. Tapi tetap dia ikuti jalan tersebut karena mengikuti penunjuk jalan menyesatkannya. Ya. Wa ukhidha fiha. Di sanalah dia terkena musibah. Wa ya'ba illa sulukaha. Karena dia tetap maksakan diri ikuti jalan tersebut. Kenapa dia ikut jalan tersebut? Jawabannya li'anna dalilaha qad tamakkana minhu wa tahakkama fihi. Karena penunjuk jalan tersebut telah berhasil menguasai alam fikirnya, menguasai dirinya. Inilah ketika kuat syaitan dalam diri seseorang. Akhirnya menguasainya. Ketika syaitan menguasainya, dia hanya ikut saja. Ke jurang pun dibawa dia ikut. Karena syaitan telah menguasainya. Tengoklah orang-orang mabuk dalam hawa nafsu. Syaitan menguasainya. Sehingga tak peduli lagi namanya keluarga, namanya istri, namanya anak, namanya masyarakat, lingkungan, tak peduli. Ya. Bagikan orang-orang yang telah terjebak dalam narkoba. Tak peduli lagi dia apapun juga. Ya. Kalau tidak Allah selamatkan dirinya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah. Karena dalilaha qad tamakkana minhu wa tahakkama fihi wa qawiya alaihi. Karena penunjuk jalannya itu yang diikuti syaitan, iblis telah menguasainya. Ya, memutuskan segala perkaranya, kuat mengalahkannya. Walau adhafahu bil mukhalafati lahu, sekiranya dia nekat untuk menyelisihi penunjuk jalan ini. Wa zajrihi idza da'a, sekiranya dia nekat membentak penunjuk jalan ini syaitan ketika coba-coba mendekatinya. Abi muharabatihi, kalau memang si nekat dia berusaha memeranginya. Idza arada akhdahu, ketika syaitan penunjuk jalan keburukan ini ya ingin mendekatinya. Idza arada akhdahu, ingin menguasainya, lam yatamakkan minhu. Tak akan mungkin musuh ini berani mendekat. Kalau dia siap berperang, sebagian orang pasrah dengan tukang begal. Ini perumpamaan mendekatkan saja supaya lebih paham kita. Suruh berhenti, berhenti. Turun. Sekiranya dia tahu tukang begal mau membegalnya, ketika ada jalan kencang, di tengah jalan dia tabrak atau tukang begal, selamat. Iya. Tapi karena kelemahan, ikut saja. Iya. Maka demikianlah dengan syaitan. Kalau sekiranya seorang hamba tahu ini musuh yang akan datang, siap dia berperang untuknya, mati untuk itu pun dia siap. Yang penting tidak menjadi jajahan, tidak terjajah. Lebih baik ku mati merdeka daripada mati terjajah. Wahai syaitan, mari datang kemari, aku perangi engkau. Jangan coba-coba dekat. Lam yatamakkan minhu. Tak akan mungkin syaitan dapat menguasainya. Walakin huwa makanahu min nafsihi. Tapi dia sendiri yang menyerahkan dirinya. Wahwa atahu yadahu, yang menyerahkan tangannya. Nah, tanganku ini, borgol silakan. Wahwa bimanzilatil rajuli yadha'u yadahu fi yadi aduwih. Perumpamaan dibagikan seseorang yang dia menyerah meletakkan kedua tangannya di tangan di hadapan musuhnya. Ini tanganku, silakan gari, borgol. Ya, fayaksiruhu. Akhirnya setelah tangan diborgol, kaki dirantai. Fayaksiruhu. Dia pun seketika ditawan, masukkan dalam penjara. Thumma yasumuhu su'al adzab. Dalam penjara disiksa, dipukuli, ditempelengi, disepak, ditunjang. Tunjang teman-teman. Tahu tunjang? Bukan makanan. Itu orang Minang, tunjang itu makanan. Orang Medan tunjang itu sepak. Disepak, dipukuli, biru-biru wajahnya. Gara-gara menyerah. Subhanallah. Dia kira dengan menyerah, dia selamat. Menyerah lebih parah. Fahuwa yastaghitsu fala yughath. Herannya setelah dia meletakkan tangannya untuk diborgol, kakinya dirantai, disiksa, setelah itu dia pun menjerit-jerit minta bantuan. Siapa yang mau membantu? Ta'ala yang membantu. Fala yughath. Fa hakadzal 'abdu, demikianlah hamba, yasta'siru lisyaitan wal hawa, dia yang memang meminta syaitan untuk menawannya, hawa nafsu memenjarakannya, wal nafsil ammarah, mengikuti nafsunya yang senantiasa menyuruh kepada kejelekan. Setelah itu semua, thumma yatlubul khalas, dia mau cari jalan selamat, sementara dia yang menyerahkan dirinya. Fayajizu anhu, manalah mungkin. Dia yang menyerah. Setelah semua dia serahkan, tangannya diborgol, kaki dirantai, masukkan penjara, baru dia minta tolong, mau selamat, bagaimana lagi? Falamma an buliya al-'abdu bima buliya bihi, tatkala Allah menguji manusia dengan berbagai macam ujian-ujian ini, ujian syaitan yang masuk dari perantara nafsunya, kelalaiannya, syahwatnya, kemarahannya, u'ina bil asakir, Allah bantu nih hamba dengan tentara-tentara pula, wal udadi wal husun, Allah bantu dengan perlengkapan perang, senjata, Allah bantu dengan adanya benteng-benteng, tempat dia berlindung. Allah Maha Rahmat kepada kita. Kalau enggak, udah habis kita ditawan syaitan, semua tak ada terkecuali. Tapi Allah berikan kepada manusia bantuan. Allah kirimkan kepada dia tentara-tentara. Allah kirimkan bala bantuan dalam bentuk perlengkapan perang yang komplit. Ya, Allah siapkan untuknya benteng bersembunyi dari serangan musuh. Wa qila lahu, dan dikatakan kepadanya, qatil adu wa jahidhu. Nah, ini tentara-tentara kuserahkan kepadamu. Ini perlengkapan perang, ambil. Ya, dan ini benteng-benteng sekarang, perangi musuhmu. Berjihadlah. Fa hadhil junudu, khudh minha ma syi'ta. Tentara-tentara ini mau berapa kau mau ambil? Mau berapa puluh ribu, berapa juta, ambil sendiri. Wa hadhihi al-udad ilbas minha ma syi'ta. Ini peralatan perang, pakai yang mana kau mau. Mau dinamit, mau bom atom. Ambil silakan. Mau teng-teng, ini lengkap semua. Wa hadhihi al-husun tahassan minha bi ayyi hisn syi'ta. Syi'ta. Dan ini banyak benteng-benteng telah ku siapkan, silakan kau masuk ke sana bersembunyi, berlindung dari serangan musuhmu. Benteng-benteng manapun kau mau, ini benteng-benteng yang kokoh. Warabit ilal maut, sekarang berperanglah sampai kematian datang menjemputmu, jangan kau menyerah. Fal amru qaribun, sesungguhnya sebentar lagi kemenangan akan datang, dekat kemenangan. Wa muddatul murabathah yasirah jiddan, peperangan dengan musuhmu tak lama, sebentar saja. Tapi kau harus bersabar. Fa'annaka bil malikil a'zam wa qad arsala ilaika rusulahu. Sesungguhnya perumpamaanmu bagi perumpamaan yang telah dekat bagimu kemenangan. Raja yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha agung telah mengirimkan kepadamu utusan-utusannya. Fanaqaluka ila darih, raja mengatakan sebentar lagi kau akan dipindahkan ke dalam istanamu. Sebentar, sabar, kau perangi dulu musuhmu. Wastarahta min hadzal jihad, sebentar lagi kau istirahat daripada jihad ini. Tak lama masa berjihad, tapi kau sabar. Sebentar lagi kau akan dijemput para utusanku, akan dipindahkan ke istanamu. Ya. Wa furriqa bainaka wa bain aduwik, sebentar lagi engkau akan dipisahkan total daripada musuhmu. Tak akan mungkin lagi dia dapat mengganggumu, menguasaimu. Wa utriqat fi daril karamah, karena engkau telah dimasukkan ke dalam istana raja yang begitu dahsyat besarnya, keagungannya, penuh dengan kemuliaan. Tataqallabu fiha kaifa syi'ta, engkau dalam istana tersebut tak perlu pening-pening berpikir berjihad. Selesai, musuhmu telah habis binasa. Kau telah aman di sisi raja yang maha kuat. Wasujina aduk, karena musuhmu telah dipenjara raja. Fi as'abil hubus, musuhmu terpenjara dengan penjara yang kokoh. Wa anta tara, engkau lihat dia dipenjarakan. Fasijun alladhi kana yuridu an yudi'aka fihi fa udkhilahu wa ughliqta 'alaihi abwabah. Penjara yang dia siapkan untukmu, musuhmu siapkan untukmu, sekarang dia yang dipenjarakan dalam penjara tersebut, dikunci pintunya. Wa aysa min al-khuruji wal faraj, musuhmu putus asa untuk dapat keluar daripada penjara yang kokoh tersebut untuk selamat. Wa anta fi mashtahat nafsuka, engkau nikmati segala sesuatu yang kau inginkan dari segala macam kenikmatan-kenikmatan yang telah kusiapkan dalam istana ini. Wa qarrat aynuka, yang akan membuat matamu sedap memandangnya. Jazaan ala sabrika, inilah balasan atas kesabaranmu. Fi tilkal muddatil yasirah, dalam waktu yang rentangnya hanya sebentar saja. Wa luzumika thagra lirribat, karena engkau konsekuen tetap bertahan agar tidak dimasuki bentengmu untuk berperang. Wa ma kanat illa sa'atan thumma qadat, hal itu telah kau lewati, sekarang selesai, tak ada lagi peperangan. Wa ka'anna syiddata lam takun, seolah-olah tak pernah ada peperangan karena engkau dalam gelimang kenikmatan. Inilah perumpamaan kita berperang di dunia ini. Dengan apa? Syaitan. Sebentar. Berapa tahun lagi umur kita? Game over. 20 tahun lagi, panjang, maksudnya panjang itu. Ya, bagi kita, padahal tak ada maknanya dengan alam akhirat. Ya, mau berapa? 30 tahun? Enggak ada mas, itu enggak ada bandingan dengan dunia, dengan hari-hari akhirat. Kita sebentar berperang, sabar. Banyak orang tak sabar. Semoga Allah berikan kepada kita kesabaran untuk tetap berjihad melawan syaitan. Ya, yang menunjuki kita kepada keburukan dari jalan hawa nafsu kita, kelalaian kita, kemurkaan kita, bersabarlah. Tapi tak banyak orang bersabar. Karena itulah tak banyak penduduk surga jika dibandingkan dengan penduduk neraka. Ya, karena mereka tak mau bersabar. Sedikit tak mau sabar. Ikuti terus hawa nafsu. Ikuti terus syaitan. Tak mau sabar dengan perintah-perintah raja yang maha agung. Raja di raja. Tak sabar dia. Kerjakan ini tak mau. Kerjakan itu tak mau. Kau tinggalkan ini tak mau. Tak turut. Dia turuti hawa nafsunya. Karena orang kalau tidak menuruti Allah, menuruti syaitan. Tak ada yang lain. Kemudian Al-Imam Nuqayyim menyebutkan tentang betapa singkatnya sesungguhnya jihad di dunia ini melawan syaitan. Tak panjang. Dia sebutkan banyak ayat. Fala tadabbar qawlahu azza wa jalla, hendaklah setiap orang memikirkan, mentadaburi firman Allah. Kanahum yawma yaruna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Seolah-olah tatkala mereka telah melihat apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan yang begitu dahsyatnya atau azab yang begitu dahsyatnya, lam yalbathu illa sa'atan, sadarlah mereka taklah tinggal di bumi ini illa sa'atan min nahar, kecuali hanyalah sesaat dia dari waktu siang begitu pendeknya. Gimana sabar kita? Sabarnya kita ini? Sabarnya dengar kajian? Sebutkan ayat lain. Allah berfirman, "Kaannahum yawma yarunaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Seolah-olah ketika mereka melihat azab, ketika mereka melihat segala yang Allah janjikan nyata adanya, alam akhirat itu ada, mereka telah berada di alam akhirat, maka mereka teringat dunia, lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha, sepertinya kita di dunia hanya tinggal sesaat, pada waktu pagi sejenak, sore sejenak, selesai. Yang lain Allah berfirman, qala kam labithum fil ardi adada sinin. Mereka pun saling bertanya. Ketika di akhirat, berapa lama memang kita tinggal di bumi? Sebentar sekali rasanya. Qalu labithna yawman aw ba'd yawm fas'alil 'addin. Kayaknya kita hanya tinggal satu hari. Mungkin setengah hari, tak sampai satu hari. Setengah hari saja. Coba tanya kepada para malaikat-malaikat yang menghitung. Berapa lama kita tinggal di bumi ini? Qala in labithum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Dikatakanlah oleh para penghitung malaikat, kalian tuh tinggal di bumi hanya sebentar saja. Sekiranya kalian dahulu tahu, tapi kalian tak mau bersabar dengan waktu yang sedikit. Ya. Dunia ini tempat berperang. Di mana kita istirahatnya? Nanti di akhirat. Yang tak siap berperang dengan syaitan jadi budak syaitan. Dipenjara dengan hawa nafsunya, dikerangking oleh kemurkaannya, dikerangking oleh kelalaiannya, hancurlah dia dibuat syaitan. Walaupun tampaknya senang, mana kesenangan dunia ini? Kesenangan zina. Berapa lama dia rasakan nikmatnya zina? 24 jam, 5 menit, 10 menit habis. Tak ada lagi. Setelah itu datanglah berbagai macam kegalauan, ketakutan, hidup tak tenang, tak tentram. Mana enak orang berselingkuh? Tak ada kenikmatan bagi orang berselingkuh. Aku takut laki-laki yang begitu kuat ketahuan istrinya, tampari istrinya. Lemah, nyerah, nama, antem terus. Antem terus. Kemaksiatan membuat orang menjadi lemah. Ya, sekuat apapun orang dengan maksiat menjadi lemah. Maling itu kenapa lari? Karena lemah, posisinya salah. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam ayat lainnya, yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Ingatlah pada hari ditiupkan sangkakala, kami giring, kami kumpulkan semua orang-orang berdosa pada hari itu dalam keadaan zurqa, wajah mereka membiru, badan mereka membiru karena ketakutan. Kalau orang takut wajahnya tampak pucat. Ini bukan pucat lagi, apa? Biru. Bukan muka kuning lagi, sudah muka biru. Yataqafatuna bainahum. Mereka saling berbisik-bisik antara mereka. Illa bithum illa ashura. Kayaknya kita tinggal di bumi hanya 10 hari saja. Ini yang paling banyak ini hitungannya. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih tahu dengan apa yang mereka perbincangkan. Idh yaqulu amthaluhum tariqatan illa bithum illa yawma. Kami lebih tahu apa yang mereka perbincangkan. Dan yang paling adil di antara mereka yang mengatakan, tidak 10 hari. Kita hanya tinggal di bumi satu hari saja. Wa khataba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu yawman. Suatu hari Nabi berkhutbah kepada sahabat-sahabatnya. Falamma kanat asy-syamsu 'ala ru'usil jibal, tatkala matahari telah mendekat hampir tenggelam. Ya, di puncak gunung, wa dzalika 'indal ghurub. Ketika telah dekat waktu maghrib, qal, berkatalah Nabi, innahu lam yabqa min ad-dunya fi ma madha illa kama baqiya min yaumikum hadha fi ma madha min. Sesungguhnya dunia ini jika dibandingkan dengan masa-masa yang lalu yang telah berlalu dengan sekarang ini mau kiamat, tinggallah masanya hanyalah seperti matahari akan tenggelam. Kita ini hidup pada masa matahari mau tenggelam. Bumi ini sudah tua. Kita pun sudah tua. Tapi tak pernah kita merasa sudah tua. Perasaannya masih muda terus. Ya. Padahal kalau lari sama anak muda kalah. Lari sama anak-anak kita sudah kalah kita dalam poin mereka. Lompat pun kita sudah kalah dalam poin sama anak-anak kita. Ya, karena sudah tua. Spare part kita sudah mulai berkendoran. Kadang tak tahan beseran. Ya. Sudah makan oli. Sudah makan oli. Subhanallah. Inilah dunia. Ya, bayangan kita masih muda. Kita sudah tua. Kata yang muda-muda masih muda, Ustaz. Walaupun antum masih muda, kematian enggak pilih bulu. Jangan kira antum yang udah tua, sekarang masih muda, kematian tak pilih bulu. Sudah jadi lebih dahulu yang muda yang diambil Allah Subhanahu wa taala. Falyata'ammal al-'aqilun nasih, hendaklah orang yang berakal, yang jujur tulus li nafsihi, untuk dirinya benar-benar memikirkan hal ini. Hadzal hadis, perbincangan ini pikirkan, masukkan ke dalam alam fikir. Kuatkan dia, kokohkan, jangan pernah hilang terbang. Bahwasanya engkau tuh sedikit berjihad, waktumu tak lama, kesabaran itu tak lama. Meninggal selesai. Subhanallah. Setiap orang hanyalah menunggu, jika dia orang mukmin, dipindahkan Allah dari negeri yang penuh dengan penderitaan ini kepada negeri yang padanya tak ada lagi penderitaan. Tapi disuruh bersabar, kita berjihad. Ya. Waliyalam ayyu syai'in hasala lahu min hadzal waqt alladhi qad baqiya min ad-dunya bi asriha. Hendaklah benar-benar dia evaluasi apa yang telah dia perbuat. Ya, di sisa umur dunia yang begitu singkat ini. Dunia itu sudah singkat umurnya, kita pun lebih singkat lagi daripada umur dunia. Tengok di mana-mana sudah datang bencana alam menunjukkan dekatnya kiamat. Sana gempa, sini gempa, sana tsunami, sini tsunami. Sana angin puting beliung, sana angin tornado. Ya. Apa? Tenggelam itu apa? Lupa kita. Likuifaksi. Sana likuifaksi, sini likuifaksi. Sudah dekat tandanya kiamat. Ya. Ciri-cirinya telah banyak. Pasar menjadi dekat. Taqarrubul aswaq. Tak perlu lagi jalan-jalan kemana-mana mau belanja, duduk sebentar datang barang yang kita order. Ya. Taqarrubul aswaq, taqarrubuz zaman, zaman menjadi dekat. Dahulu orang berangkat Mekah Madinah satu minggu, sekarang 4 jam. Sudah ada kereta api 3 jam. 2 jam setengah. Mana dunia ini lagi semua? Begitu cepat. Dahulu orang tua kita haji naik kapal laut 1 bulan setengah. Baru sampai 1 bulan setengah, ya, baru sampai ke sana. Sekarang 6 jam, 7 jam, 8 jam sampai ke Mekah sana. Taqarrubuz zaman, waktu menjadi dekat, pasar menjadi dekat, ciri-ciri kiamat semua telah tampak. Zuhurul fahisyah, kekejian sudah tampak merebak di mana-mana. Sulit selamat kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jalan aja dipenuhi dengan segala macam bentuk kemaksiatan. Mau ke rumah aja lewat pasar kaget kita melihat pakaian orang. Allahu Akbar. Jadi hendaklah orang introspeksi diri, berpikir apa yang disiapkannya untuk masa yang sedikit ini. Liya'lam annahu fi ghururin wa adghathi ahlam. Dia harus sadar engkau ini hidup dalam alam mimpi, cita-cita yang panjang, angan-angan yang luas. Ya. Wa annahu qad ba'a sa'adatal abadi wan na'imal muqim bihadzin khasis. Merugilah orang yang telah menjual keberuntungan yang abadi, kenikmatan yang kekal, kehidupan yang tak pernah putus-putusnya, bihadzin khasisin, dengan sesuatu yang rendah, yang murah, dunia dan syahwatnya. La yusawi syai'an, yang tidak ada sedikit pun dapat disamakan. Walau talaballaha ta'ala wad-daral akhirah la'ata dhalikal hadz. Sekiranya hamba ini jujur, dia ingin mencari Allah, menuntut Allah, cita-citanya sampai ke negeri akhirat dengan segala janji Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti berikan kepadanya. La a'tahu dzalikal hadz. Allah akan berikan, nih keberuntunganmu, ambil, silakan, aku akan bantu. Kalau kau memang mau ke jalanku, sini ku bantu. Hani'an muwaffaran. Silakan masuk dengan nikmat, selamat. Tahniha untukmu. Wa akmal min, di sini segala sesuatu sempurna. Kama fi ba'dil athar, sebagaimana terdapat dalam sebagian athar. Allah berkata, Ibna Adam, wahai manusia, wahai anak-anak Adam, bi'id dunia bil akhirah. Kau jual dunia yang hina ini untuk membeli akhirat. Tarbahuhuma jami'an, engkau pasti beruntung di dunia dan di akhirat. Kalau kau jual dunia ini yang hina untuk akhirat, engkau menerima keberuntungan di dunia dan akhirat. Tak ada orang yang fokus dengan negeri akhirat, dunianya terlantar, tak ada cerita. Dunianya mengikut. Wala tabi'il akhirata bid dunya. Jangan kau jual akhirat yang mahal. Kau tukar dengan dunia yang hina. Takhsaruhuma jami'an. Engkau pasti akan merugi di dunia dan di akhirat. Para pencari dunia merugi dunia akhirat. Di dunia kegalauan panjang mencari dunia ini, mengejar mimpi-mimpinya, galau yang panjang, keletihan yang panjang, stres yang panjang, peperangan yang panjang dengan manusia. Karena dunia bagaikan tulang. Pencari dunia bagaikan anjing-anjing, siap-siaplah engkau senantiasa bercakar dengan anjing-anjing yang lain. Memperebutkan satu tulang yang kecil ini. Tapi ketika kau tak mau tulang, kau tinggalkan tulang itu. Biarkan anjing-anjing menikmati tulang-tulang mereka bertengkar memperebutkannya. Kau cari daging. Subhanallah. Waqala ba'dhu salaf, berkata sebagian salaf, Ibna Adama wa ya Adam, anta muhtajun ila nasibika min dunia. Engkau memang butuh kepada bagian dunia ini. Kita butuh. Tak mungkin kita kemari jalan kaki. Dan rumah masing-masing, ada yang jalan kaki. Ada Ustaz yang rumahnya tetangga sini. Kebanyakan kita jalan kemarin naik mobil, naik motor, itu butuh bensin. Ya, butuh premium, Pertamax, solar. Subhanallah. Itu tak bisa kita tukarkan dengan mengambil daun-daun di Sabirun Najah. Kasihkan apa daun, tak diterima. Harus dengan uang kertas. Uang itu tak bisa dicuri dengan bekerja. Jadi kita butuh dunia ini. Anta muhtajun ila nasibika min dunia. Engkau memang membutuhkan dunia ini. Wa anta ila nasibika minal akhirati ahwat. Tetapi kebutuhanmu terhadap negeri akhirat yang kekal lebih dahsyat lagi daripada itu. Daripada kebutuhan di duniamu. Ya. Fa in bada'ta bi nasibika minad dunya adha'ta nasibaka minal akhirah. Andai kata kau mulai jadikan tujuan duniamu, engkau akan lepas daripada akhiratmu. Wa kunta min nasibid dunya ala khatar, dan bagian dunia yang kau peroleh pun tidak dengan mudah dan selamat, engkau berbahaya dalam mendapatkannya. Dunia ini parah mendapatkannya, berebut orang. Bukan mudah jadi pejabat, kiri kanan semua orang mau jadi pejabat. Dan mudah menjadi konglomerat, setiap orang kiri kanan mau jadi konglomerat. Berebut. Untuk berebut itu kadang-kadang ada yang saingannya sehat, ada yang tak sehat. Jatuh menjatuhkan, sepak menyepak. Inilah dunia, kotor. Kalaupun kau dapat, tapi penuh dengan bahaya, resiko. Kadang-kadang nekat menempuh yang haram, masuk penjara KPK. Subhanallah. Wa in bada'ta bi nasibika minal akhirah, tapi jika kau jadikan tujuanmu keberuntungan akhirat terlebih dahulu, fuzta bi nasibika minad dunya fantadhamtahu intizaman, engkau pun akan beruntung pula dalam hidupmu di dunia ini. Engkau bisa mengatur dunia ini sebagaimana kau mau, bukan engkau diatur dunia. Berapa banyak orang yang diatur dunia, mau dia diatur jadi budak dunia. Dunia komandannya. Pokoknya kalau ada uang, terserahlah. Mau balik-balik pun kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Yang penting ada uang, siap. Mau malam, siang, tengah malam, pagi buta, pokoknya siap. Yang penting, apa? Apa yang penting? Penting fulusnya lancar. Mau waktu sholat Jumat, mau tak Jumat, mau hari Kamis, hari Ahad, semuanya sama, tak ada beda. Yang penting, fulusnya lancar. Subhanallah. 5 menit lagi ini. Wa kana Umar bin Abdul Aziz, adalah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, yaqulu, dia berkata dalam khutbahnya, ayuhan nas, wahai manusia, innakum lam tukhlaqu abathan, kalian itu diciptakan Allah bukan sia-sia, bukan untuk suatu misi, bukan tanpa misi, bukan diciptakan sia-sia. Walam tutraku, sudah, dan kalian tak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah tabaraka taala. Wa innalakum ma'adan, sesungguhnya Allah telah siapkan untuk kalian janji, berupa tempat kembali negeri akhirat. Yajma'ukumullahu azza wa jalla fihi lilhukmi fihi fiikum. Allah akan kumpulkan kalian untuk menghukumi apa yang kalian perbuat di dunia ini. Ya, wal fasli bainakum, di sana akan diputuskan semua perkara antara kalian, mana yang benar, mana yang salah, mana yang zalim, mana yang dizalimi. Tak selesai di dunia, tunggu di akhirat. Fa khaba wa syaqiya 'abdun, celaka binasa hamba. Akhrajahu Allahu 'azza jalla min rahmatihi allati wasi'at kulla syai'. Sungguh celaka hamba, naif sekali hamba, keluar daripada rahmat Allah, padahal rahmat Allah meliputi segalanya, masih juga bisa keluar daripada rahmat Allah. Celaka sekali dia. Rahmat Allah sampai orang kafir dunia pun dapat, binatang-binatang kecil pun dapat, dan di akhirat begitu luas, tapi engkau tak terkena rahmat Allah, di luar rahmatnya engkau binasa, celaka. Allah mengatakan wa rahmati wasiat kulla syai', rahmatku meliputi segalanya, engkau tak dapat pembagian rahmat yang begitu luas, engkau tak dapat, celaka dirimu, sungguh celaka. Ya, wa jannati allati arduha samawati wal ardh, celakalah engkau tak dapat surga. Surga itu begitu luas, luasnya seluas langit dan bumi, engkau tak dapat kapingan sedikit pun di surga. Wa inna ma yakunul amanu ghadan liman khafa Allah taala wattaqa. Kau mau cari keselamatan, keamanan bukan sekarang di dunia, nanti di akhirat. Itulah keamanan yang abadi, ketenangan abadi. Itu semua berlaku bagi orang yang bertakwa di dunia ini. Wa ba'a qalilan bi katsir, yang dia nekat menjual dunia yang sedikit ini untuk akhirat yang besar, yang mahal. Wa faniyan bi baqin, yang dia nekat menjual sesuatu yang fana untuk sesuatu yang kekal abadi. Wa syaqawa bi sa'adah, dia rela menukar sedikit daripada keburukan di dunia ini, kesulitan di dunia ini, untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki kelak. Ala tarawna annakum fi aslabil halikin. Ya, tidakkah kalian memikirkan bahwa kalian dahulu fi aslabil halikin? Ya, kalian itu sekarang hanyalah orang-orang yang telah mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang-orang tua kalian yang telah meninggal. Sekarang kita mewarisi apa yang ditinggalkan oleh orang tua kita yang lalu. Ya, wa sayakhluqukum ba'dakum albaqun. Besok kalian mati, akan digantikan kalian dengan generasi setelah kalian. Mereka pula yang akan menikmati semua harta kalian, yang akan menikmati dunia ini. Tak ada orang mati bawa rumah, bawa handphone yang paling baru, bawa mobil yang paling baru, semua tinggal. Ala tarawna annakum fi kulli yawmin tushayyi'una ghadiyan ila Allah. Takkah berpikir kalian tiap hari kalian melihat ada orang meninggal, bahkan terkadang kalian hantarkan dia, masukkan ke dalam liang lahatnya. Ya. Qad qadha nahbah, selesai urusan dunia ini, selesai, meninggal, tewas. Wa qata amaluh, terputuslah semua cita-citanya ketika dia meninggal. Tak dia siapkan bangunan rumahnya, belum siap. Ya, proyek-proyeknya semua terbengkalai, dilanjutkan oleh orang setelahnya. Fatadawunahu fi batni sad'in minal ardi. Kalian telah meletakkan dia dalam perut bumi, ghayra muwassidin wala mumahad. Bahkan bantal pun tak akan siapkan untuknya, apalagi kasur yang empuk. Ada orang Islam yang meninggal bawa bantal dan kasur, dicabut sama keluarganya, ditarik itu semua. Qada khala al aslab, dia telah melepaskan semua harta yang dia miliki. Wa faraqal ahbab, dia telah meninggalkan semua orang yang dia cintai. Wa wajahal hisab, siap-siaplah untuk menghadapi perhitungan. Satu paragraf lagi. Wal maqsudu anna Allah azza jalla qad amaddal 'abda fi hadhil mudda lisira bil junun. Maksudnya Allah telah siapkan tentara-tentara kita untuk membela kita. Wal 'udad, Allah siapkan peralatan perang. Wal imdad, bantuan berupa benteng-benteng. Wa bayyana lahu bimadha yuhrizu nafsahu min aduwi, Allah telah terangkan bagaimana caranya selamat daripada musuhnya. Wa bimadha yastafiqqu nafsahu idza asarah, bagaimana dia menyelamatkan dirinya sekiranya di penjara oleh musuhnya. Semua telah Allah sebutkan, Allah berikan, tinggal kita saja mau atau tidak memanfaatkannya. Demikianlah ikhwatul kiram, kajian kita pada pagi hari ini, kajian yang begitu indah, bahasa yang begitu indah. sangat menggugah. Ya Allah taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.